السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Kita sampai hadis yang sangat panjang, tetapi oleh beliau diringkas. Hadis ini diriwayatkan oleh seorang kafir. Waktu kejadian ini beliau masih kafir. Ketika menyampaikan hadis ini kepada murid-muridnya para tabi'in, tentu sudah masuk Islam. Berarti periwayatan orang kafir, periwayatan anak kecil boleh diterima, asal ketika dia menyampaikan hadis itu kepada murid-muridnya para tabi'in, sudah masuk Islam, sudah dewasa. Banyak sekali hadis-hadis mengkisahkan waktu itu aku mundar-mandir di depan jamaah yang sedang sholat. Nah, siapa? Ibnu Abbas enggak ikut sholat. Gitu. Dan Nabi tahu, Nabi diamkan. Ya, karena Ibnu Abbas itu ketika Nabi wafat kira-kira 10 tahun atau 11 tahun. Ya. Nah, ini kejadian ini beliau masih kafir, Abu Sufyan. Ya. Yaitu ketika Abu Sufyan di istilahnya disidang ya oleh Heraklius, Adimur Rum, pembesar Rum, pemimpin besar Romawi, Heraklius, Herakla. Kalau Parsi kan Kisro, kalau Kipti Mesir kan Mukaukis, kalau Romawi disebutnya Heraklius, kalau Habsyi kan Najasyi, ya. Masing-masing punya istilah sendiri-sendiri, nggak masalah, ya. Seperti Fir'aun, Fir'aun ini kan bukan nama, tapi istilah, sama dengan kita Sultan, Raja, ya. Ketika Abu Sufyan berada di Syam, Syam waktu itu ibu kota Romawi, tempat yang seolah menjadi tujuan seluruh manusia dunia ini. Mungkin kalau sekarang New York atau mana gitu ya. Karena memang superpower dunia hari itu, Romawi. Salah satu yang mundar-mandir Syam, Mekah, Mekah, Syam adalah Abu Sufyan. Musuh besar Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu itu. Nah, ketika Heraklius menerima surat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang isinya aslim taslam, masuk Islamlah agar engkau selamat dari kekekalan di neraka. Jika engkau tidak mau masuk Islam, maka engkau akan menanggung dosa seluruh rakyatmu, karena pemimpin ya kan tidak mengajak kepada Islam. Nah, Heraklius maju mundur antara mau masuk Islam atau tidak, antara percaya atau tidak. Kebetulan ada orang-orang Arab yang sebangsa dengan manusia yang mengaku Nabi, yang mengirim surat ke beliau, ke Heraklius. Nah, maka diundanglah orang-orang Arab termasuk Abu Sufyan. Dan Heraklius cerdas. Supaya Abu Sufyan ini tidak bohong, maka Abu Sufyan ini ditaruh paling depan, kemudian teman-teman dia di belakang dia. Yang apabila Abu Sufyan bohong, maka akan diingkari oleh orang-orang Arab di belakangnya. Karena kan sama-sama tahu. Gitu. Dan Heraklius mengatakan, jika jawaban dia bohong, tolong kasih tahu. Maka tidak bisa berkutik, Abu Sufyan tidak bisa berbohong. Apa pertanyaan yang diajukan oleh Heraklius? Satu, sebelum dia mengaku Nabi, apakah di situ ada orang yang mengaku Nabi? Dijawab oleh Abu Sufyan dengan jujur, tidak ada. Tidak ada satupun yang pernah mengaku sebagai Nabi. Dan betul kan? Ribuan tahun belum pernah ada Nabi di situ. Beda dengan Syam, Mesir. Ya? Ya susu alihimul anbiya, susul menyusul para nabi itu. Bani Israel. Adapun di Mekah tidak ada. Semenjak Nabi Ismail wafat, tidak ada, tidak pernah ada nabi. Kecuali Nabi Muhammad SAW. Entah berapa ribu tahun itu. Adapun dakwah tauhid terus berjalan. Dakwah tauhid, dakwah akidah, agama Islam yang benar terus berjalan sampai zaman Abu Jahal Abu Lahab. Ada bukti tentang ini, setidaknya ada dua orang, yaitu Warokoh bin Naufal dan satu lagi bapaknya Sa'id bin Zaid, yaitu Zaid bin Amr bin Nufail. Masih bertauhid persis seperti tauhidnya Nabi Ibrahim, Nabi Ismail. Beragama seperti persis agamanya Nabi Ibrahim, Nabi Ismail. Berarti di Mekah itu tidak ada masa fatrah. Selalu ada dakwah. Nah, ini salah satu jawaban. Kenapa ayah ibu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk neraka? Nah, begitu menjawab bahwa belum pernah ada yang mengaku sebagai nabi di situ, langsung dikomentari oleh Heraklius. Kalau sebelumnya ada yang pernah mengaku sebagai nabi, barangkali dia cuma ikut-ikutan. Ikut-ikutan tren. Nah, ini menunjukkan bahwa komentar Heraklius positif. Ah, dilanjutkan dengan pertanyaan kedua. Sebelum dia mengaku Nabi, sebelum Muhammad mengaku Nabi, apakah kalian melihat sifat-sifat tercela pada dirinya? Pembohong misalnya, berkhianat misalnya, ya, membunuh misalnya. Dijawab oleh Abu Sufyan dengan jujur, tidak ada. Dan betul kan? Beliau itu jujur, amanah, selalu menghormati tamu, selalu ingin menolong orang yang kesusahan. Itu dari beliau kecil. Dari beliau remaja. Sudah nampak di situ. Tentu beliau belum sholat. Sholat itu apa beliau enggak tahu. Puasa itu apa beliau enggak tahu. Tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat belum tahu. Allah itu sifatnya seperti apa, enggak tahu. Nah, maka tetap dalam keadaan jujur, amanah, bisa dipercaya, dermawan, Allah tetapkan beliau sebagai dol. Maka Allah katakan, wa wajadaka dolan fahada. Allah dapati engkau dalam keadaan dol. Apa dol? Sesat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan jujur, amanah, dermawan, sesat. Karena enggak tahu Allah itu siapa, surga neraka itu bagaimana, tauhid rububiyah uluhiyah asma wa sifat seperti apa, salat enggak, puasa enggak. Walaupun jujur luar biasa. Gitu ya. Karena kebaikan bukan hanya hablum minan nas, tapi ada yang jauh lebih besar yaitu hablum minallah. Ah, dengan jawaban Abu Sufyan membikin Abu Sufyan semakin berkomentar bagus. Ah, ditambah lagi pertanyaan. Pengikut dia kebanyakan apa? Orang-orang besar, bangsawan, kaya raya, Apa orang-orang miskin, para budak? Dijawab oleh Abu Sufyan, orang-orang miskin, para budak. Dan betul kan? Yang masuk Islam di awal-awal kan Bilal, Khobab bin Arad, Ammar bin Yasir, Yasir, Sumayyah, Ibnu Mas'ud. Ini orang-orang miskin, para budak. Apa komentar Heraklius? Wallahi demi Allah, seluruh para nabi, para rasul, pengikutnya adalah orang-orang miskin, para budak. Heraklius kan membaca Taurat, Injil. Walaupun sudah tidak asli lagi, tentu tidak separah hari ini. Taurat Injil di hari itu tidak separah Taurat Injil hari ini. Artinya masih ada kalimat la ilaha illallah, masih banyak kebenaran lah. Walaupun dirubah-rubah sudah ada. Allah ada tiga, Yesus anak Tuhan sudah ada memang. Makanya Al-Quran turun membantahnya kan gitu. Kemudian Heraklius bertanya lagi. Apakah engkau dapati orang yang masuk Islam mengikuti ajaran Muhammad itu ada yang keluar lagi? Karena tidak puas, karena benci, karena kecewa? Dijawab oleh Abu Sufyan dengan jujur, tidak ada. Tidak ada. Semakin membuat Heraklius berkomentar positif tentang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian Heraklius kan tahu bahwa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan Abu Sufyan ini sedang perang. Waktu itu sedang berperang tapi gencatan senjata. Artinya peperangan, suasana peperangan itu ada. Rasul di Madinah sebagai negara Islam, Abu Sufyan di Mekah sebagai negara kafir Quraisy. Heraklius bertanya, bagaimana peperangan kalian? Kalian menang terus, apa kalah terus? Dia menang terus, apa kalah terus? Dijawab oleh Abu Sufyan dengan jujur, kadang dia menang, kadang kami menang. Kadang dia kalah, kadang kami kalah. Dikomentari lagi oleh Heraklius, begitulah para nabi, para rasul. Ketika berperang melawan orang kafir, apa? Tidak selamanya menang. Kadang menang, kadang kalah. Kadang kalah, kadang menang. Wa tilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Hari-hari peperangan itu kami pergilirkan. Dan itu sunnatullah, kehendak Allah. Dulu kaum muslimin pernah berkibar, jaya, menang. Sekarang sedang tenggelam, terinjak-injak oleh Yahudi, Nasrani. Itu bagian dari sunnatullah. Tidak boleh kita katakan pokoknya kalau kalah berarti kita batil. Kalau kita benar, kalau kita berada dalam kebenaran pasti menang. Tidak bisa. Antum mau tuduh Nabi Yahya, Nabi Zakaria berada dalam kebatilan? Buktinya kalah, dibunuh oleh kaumnya sendiri. Apa kita katakan Nabi Yahya, Nabi Zakaria dan Nabi-Nabi Bani Israel yang lain berada dalam kebatilan? Karena kalah melawan kaumnya, dibunuh oleh kaumnya, berarti kalah kan? Nah, maka sebuah kesimpulan yang salah. Kalau kita mengatakan kalau Islam itu benar, kalau Islam itu hak, pasti akan menang terus, berkibar terus. Tidak. Dan setelah pertanyaan demi pertanyaan, dan selalu dikomentari dengan bagus, maka Heraklius bersumpah, wallahi demi Allah, jika benar apa yang engkau katakan, wallahi demi Allah, kekuasaan dia akan sampai tempat yang sekarang aku injak ini. Ya, dan betul. Betul sekali. 2 + 5, kira-kira 7 tahun setelah Nabi wafat. Kan Heraklius itu menyerahkan kunci gerbang Palestine, Syam, itu kepada siapa? Para batrik, para pendeta, para pastor, dengan kerendahannya menyambut kedatangan Umar bin Khattab. Dalam keadaan memakai pakaian yang tidak enak dilihat. Tidak pantas seorang khalifah dari kerajaan yang luar biasa, kekhalifahan yang luar biasa, pakaiannya cumpang-camping istilah kita. Nenteng, sendal. Ya, konon di kitab mereka, wallahu a'lam benar atau tidak, dikatakan entah di Taurat atau Injil bahwa Syam ini, negeri Syam ini, Palestina ini akan diserahkan oleh penguasanya kepada penguasa yang ketika masuk ke negeri ini dengan tidak memakai alas kaki dan berjalan kaki, tidak naik kendaraan dengan penuh kebesaran disambut, tidak. Ah, berarti ucapan Heraklius ini benar. Itu diucapkan oleh Heraklius beberapa tahun yang lalu. Ya. Dan beliau juga bersumpah, wallahi demi Allah, seandainya dia ada di hadapanku sekarang ini, akan aku cuci kedua kakinya. Menunjukkan bahwa Heraklius ada keimanan di hatinya. Ah, oleh karena itu para ulama berselisih, apakah Heraklius ini beriman atau tidak. Sebagian ulama berpendapat beriman, karena ada tanda-tandanya. Sebagian berpendapat, dan ini pendapat yang lebih kuat, tidak. Tidak. Kenapa? Karena belum keluar dari mulut Heraklius kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini belum keluar dari lisannya. Kan syarat masuk Islam harus bersyahadat. Ah, belum keluar. Walaupun dalam hatinya mengakui sama dengan Abu Thalib. Kata-kata yang keluar dari mulut Abu Thalib menunjukkan bahwa Abu Thalib tidak ragu akan kebenaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi belum keluar syahadah dari mulut Abu Thalib. Maka Abu Thalib kekal di neraka selama-lamanya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, salah satu pertanyaan Heraklius ini yang beliau singkat di hadis 56 ini. Famadza ya'murukum? Dia Muhammad yang mengaku Nabi nyuruh apa terhadap kalian? Ini dijawab oleh Abu Sufyan dengan jawaban yang tepat. Dengan jawaban yang menunjukkan seolah-olah Abu Sufyan itu ulama. Padahal masih kafir. Luar biasa. Yang dipilih oleh Abu Sufyan adalah itu ajaran Islam yang inti. Abu Sufyan tidak menjawab. Dia menyuruh wudu, menyuruh tayamum, ya, melarang jual beli dengan dua harga. Enggak. Itu menunjukkan bahwa Abu Sufyan tidak faham dengan ajaran Islam. Tapi jawaban ini menunjukkan bahwa Abu Sufyan faham betul terhadap ajaran Islam. Padahal masih kafir. Ah, mari kita lihat apa jawaban Abu Sufyan ketika ditanya oleh Heraklius, "Madza ya'murukum?" Dia yang mengaku Nabi itu, Muhammad itu, nyuruh apa terhadap kalian? Dijawab oleh Abu Sufyan, dia menyuruh, U'budumloha. Sembahlah Allah satu-satunya, wahdah. La tushriku bihi syai'a. Jangan menyekutukan Allah sedikitpun. Lihat. Lihat. Berarti dakwah Islam yang keluar dari lisan Nabi ini, yang terbesar kalimat tauhid. Jangan menyembah selain Allah. Jangan sekutukan Allah. Sembahlah Allah satu-satunya. Itu sampai ke telinga Abu Sufyan. Antum bandingkan dengan orang-orang kafir hari ini. Ketika ditanya, Islam itu agama apa sih? Nah, saya kira tidak akan bisa menjawab seperti jawaban Abu Sufyan. Karena tidak sampai ke telinga mereka ajaran inti ajaran Islam itu. Bahkan ada orang kafir yang berpendapat Islam itu agama berisik. Islam itu agama berisik. Jam 4, jam setengah 4 teriak-teriak. Nah, lihat. Lihat nih, ya. Kesalahan kita sendiri. Jam 4 sudah teriak-teriak. Ya, orang sedang nyenyak tidur. Kan cuman azan. Itu sudah masuk waktu. Ini jam 4, kadang setengah 4 sudah teriak-teriak. Salawatan. Kadang bangunin orang. Ya. Bang Amin, bang ini, bangun, ayo salat subuh. Ini kan gak enak banget didengarnya. Itu ajaran Islam kayak gitu. Agama berisik. Nah, saya pernah ketemu dengan orang, akhirnya masuk Islam juga. Ya. Namanya Abu Sufyan, akhirnya diberi nama oleh seorang ustadz dengan Abu Sufyan. Waktu dia pertama kali penasaran ajaran Islam itu nyembah apa, dia masuk masjid. Begitu, oh, Islam itu nyembah cacing. Jadi ngeliat itu kayak cacing itu ya. Kata dia, namanya orang gak tahu. Islam itu nyembah cacing. Kalau Kristen kan nyembah itu Yesus, Bunda Maria, kelihatan itu berhalanya ya. Oh, kalau Islam nyembah cacing rupanya ya. Ini cacing-cacing banyak sekali itu di masjid. Nah, namanya orang enggak tahu. Abu Sufyan bisa tahu bahwa inti ajaran Islam yang dibawakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah u'budullaha wahda la tusyriku bihi syai'a. Sembahlah Allah satu-satunya, jangan sekutukan Allah dengan apapun. Tepat sekali. Dan bukan cuma itu. Apa? Watruku ma yakulu aba'ukum. Lihat. Setelah tauhid, lalu apa? Manhaj. Luar biasa. Abu Sufyan, kafir waktu itu, faham manhaj. Apa? Dia Muhammad juga memerintahkan, watruku ma yakulu aba'ukum. Tinggalkan apapun yang diucapkan oleh bapak-bapak kalian, nenek moyang kalian. Lihat. Abu Sufyan tahu ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sementara lihat sebagian saudara-saudara kita hari ini enggak faham. Dikiranya Islam itu ya bagaimana nenek moyang kita? Bagaimana leluhur kita salat, puasa, itulah Islam. Justru Abu Sufyan mengatakan menirukan sabda Nabi, "Watruku ma yaqulu aba'ukum." Tinggalkan apa yang diucapkan oleh bapak-bapak kalian. Karena kebenaran tidak milik nenek moyang. Kebenaran milik Allah dan Rasulnya. Kebenaran dalil itu qala Allah wa qala Rasul. Bukan nenek moyang. Lihat saudara-saudara kita kaum muslimin. Seolah takut benar dosa besar kalau menyelisihi nenek moyang. Ini sudah warisan leluhur. Memang sholat itu ya begini. Puasa itu ya begini. Ya, memulai sholat, memulai puasa itu ya 10 menit sebelum subuh, imsak kalian. Tidak kembali kepada dalil, tapi kembali kepada nenek moyang. Ini ditentang oleh Nabi dan ditirukan oleh Abu Sufyan. Wa ya'muruna bis-shalaha baru sholat. Ya, setelah tauhid, kemudian manhaj, kemudian ibadah. Wa ya'muruna bis-shalaha. Dia menyuruh kita semua untuk melaksanakan sholat. Wasidki dan benar, jujur. Baru apa ini? Akhlak. Akhlak, buah akhirnya akhlak. Wal'afaf wassila. Wal'afaf. Afaf banyak makna. Salah satunya menahan diri. Tidak minta-minta. Menjaga diri, jangan sampai minta-minta. Karena salah satu sifat tercela adalah minta-minta. Salah satu yang tidak disukai oleh manusia adalah ketika ada orang minta-minta, tercela, ya. Yang terakhir wasilah silaturahim, luar biasa. Ini tepat sekali diucapkan oleh Abu Sufyan ketika itu masih kafir di hadapan Heraklius yang juga kafir. Ya. Dimulai dari tauhid, kemudian manhaj, kemudian ibadah, kemudian berakhir dengan akhlak. Maka sayang sekali saudara-saudara kita yang tauhidnya bagus, ibadahnya bagus, tapi akhlaknya buruk, sangat disayangkan. Percuma tentu tidak. Percuma saja sholat, percuma saja bertauhid, kalau masih korupsi, kalau masih berzina, betul? Tidak betul. Enggak ada tauhid percuma. Enggak ada sholat percuma. Enggak ada. Itu syaitonia, itu talbisul iblis, enggak ada percuma. Bahwa dia salah besar ketika korupsi, ketika berbohong, ketika menipu, iya. Tapi sholatnya tidak sia-sia, puasanya tidak percuma, akidahnya tidak percuma. Ya. Tapi yang diharapkan adalah setelah tauhidnya benar, akidahnya benar, manhajnya benar, tentu akan berakhir dengan, berbuah dengan akhlak yang bagus. Ya jujur, ya amanah. Ya tidak menipu, yang menghormati sesama, berbakti kepada orang tua, dan seterusnya, dan seterusnya. Ya. Ya, hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Barangkali ada pertanyaan sebelum antum bertanya, saya bawakan beberapa fawaid ya. Mulazamatul Rasuli sallallahu alaihi wasallam lisidki wa syuhratihi bihi wa amrihi bih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkenal. Terkenal dengan apanya? Dengan kejujurannya. memerintahkan orang lain untuk jujur. Gitu. Ini diakui oleh siapa? Rasul jujur, menyuruh orang lain jujur, diakui oleh siapa? Oleh musuh-musuh beliau. Kalau yang bilang kita jujur, kita baik, kita amanah, itu teman kita, jamaah kita, murid kita, enggak heran. Namanya teman dekat, namanya jamaah, namanya murid, tentu membela gurunya. Yang hebat, ketika orang-orang bilang kita jujur, kita amanah, itu musuh-musuh kita. Berarti hebat, berarti jujur dia. Ya kan, namanya musuh kan akan mengucapkan sesuatu yang memojokkan kita. Ini justru menyanjung kita, berarti hebat. Kejujuran Rasulullah, amanahnya Rasulullah, kebaikan Rasulullah, diakui oleh musuh-musuh beliau. Ya. Allah subhanahu wa ta'ala, saya pilihkan, ya'muru bi kulli ma yuslihil bashar. Tidak pernah Allah memerintahkan sesuatu yang memudaratkan manusia. Seluruh perintah Allah pasti bermanfaat bagi manusia. Wajib kita imani ini. Maka haram kita mengatakan gara-gara saya berjenggot nih, gara-gara saya sholat tempat waktu, gara-gara saya pakai jilbab, gara-gara saya taat kepada Allah dan Rasulnya, hidup saya jadi keblangsak, jadi miskin. Nah, cabut ucapan itu. Coret ucapan itu. Ya. Yeah. Untuk sehari, dua hari, seminggu, dua minggu, sebulan, dua bulan, mungkin. Gara-gara tidak mau motong jenggot, dipecat misalnya. Mungkin seminggu, dua minggu. Sebulan, dua bulan. Ya. Man taraka syai'an lillah, awadahumnahu lahu khairan minhu. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka pasti Allah akan ganti yang jauh lebih baik. Tidak boleh kaidah tadi, kaidah batil tadi kita pegangi. Gara-gara taat, gara-gara ibadah, maka saya miskin, tidak boleh. Kita sedang diuji. Kenapa? Tadi. Tidak mungkin Allah memerintahkan sesuatu yang apabila kita taati, maka kita menjadi mudorot. Tidak ada. Oleh karena itu, ketika jelas muncul kemudorotan, jangan lakukan. Para dokter sepakat, kalau kita puasa, akan lebih parah sakit kita karena harus minum obat. Ya jangan puasa. Kalau kita sholat sambil berdiri, tentu berbahaya bagi lutut kita karena sedang sakit. Ya jangan berdiri. Boleh dengan duduk atau berbaring. Dan begitu seterusnya. Ya, maka harus kita pegangi. Tidak mungkin ada perintah Allah yang apabila kita taati, akan berakibat keburukan. Ya. Satu lagi, at-tanfiru minat taklidil a'ma. Larangan taklid buta, haram. Antum punya guru, antum punya kiai, antum punya orang tua, kakek, nenek, tidak boleh ditaklidi. Ya. Kepada siapapun, kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena ucapan Nabi pasti benar. Adapun selain beliau, bisa benar, bisa salah. Ya. Wallahu a'lam. Ya, itu saja. Barangkali masih ada 5 menit untuk bersoal jawab. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita akhiri. Kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.